Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. La haula wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Hadratal mukarramin, para alim ulama, para kiai, para masyayikh pengasuh pondok pesantren, sedaya ingkang kawula hormati, pengurus cabang Nahdlatul Ulama baik kota maupun kabupaten ingkang kawula mulyakaken, ugi dumateng sedaya pengurus daerah Muhammadiyah ingkang kawula mulyakaken, ugi mboten kesupen sedaya pengurus-pengurus lembaga swadaya masyarakat yang ada di seluruh wilayah Indonesia ingkang minulya. Alhamdulillah, konco-konco pengaosan kitab hikam, sakniki kula kali panjenengan sampun tutuk datang nomor 100. Monggo kita lanjutakan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi'asrarihi wa amiddana bi'asrarihi fid dini wa dunya wal akhirah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Man akramaka ay akbala alaika bi'iqta'in au mahabbatin au syukrin. Man utawi sopo akroma iku kang mulyaaken sopo man kaing siro. Niki kalimat sebuah pertanyaan yang jawabannya tersimpan di belakangnya. Ai akbala tegese sopo sing ngadep sopo man alaika ingatase siro bi'iqta'in kelawan maringi au mahabbatin utawa rasa demen au syukrin utawa nyukuri. Niki Kiai Musonet niku takon. Saiki aku takon nang sampean. Sopo sakjane sing ngurmati sampean niku? Sinten sing mulyakno sampean? Sampean dikei duit, sampean dikei mobil, sampean dikei sawah, sampean dikei iso dagang ana ndek pasar donyane akeh, batine buak, jabatane dukur titele akeh. Sopo sing ngekei titel iku? Pertanyaan ini dilontarkan oleh Kiai Musonep Ahmad Ibni Athaillah As-Sakandari, perlu nenggugah datang ati kula kali panjenengan sedoyo, kepada siapa kita harus bersyukur? Teng sinten kula ambek sampean iki kudu matur suwun. Ngoten, sampean niku iso dadi wong pangkat, sak duluran limo, sing siji niku sampai dadi kepala kantor atau kepala dinas, adike dadi tani biasa. Sopo sing ngekei jabatan sampean? Ngaten niku maknane niku. Kepada siapa sampean harus berterima kasih? Apa nang keturunane mergo turunane wong dukur? Napa dateng kanca-kanca mergo sampean niku cidak karo kanca-kanca liyane? Masyarakat teng sampean padha seneng. Sopo sing ngekei seneng ana ndek atine masyarakat niku? Sehingga sedaya wong kabeh ngalem sampean, kabeh tiyang seneng datang sampean, semua orang mensyukuri sampean. Innama akroma fika jamilu satrihi, innama akroma angin pastine mulyaaken fika ing sira. Ngoten mawon, pun maknane aja repot-repot. Fi di maknane ing dalam, kita sulit akan memberi kefahaman. Fika ing sira opo jamilu satrihi oleh nutupi Allah kang bagus. Utawa baguse oleh nutupi Gusti Allah. Niki jenenge min idhofati sifat lil mausuf. Memudhofkan sifat ngeniku lupa lafad jamila kepada mausuf ngeniku lafad satrihi. Ai satruhu tegese tutup-tutupi Allah al jamilu kang mulya alaika ingatase siro, al jamilu kang bagus alaika ingatase siro. Falaula wujuduhu lamono oraono utawe anane satruhu iku maujud, ma akbalu mongko ora madhep sapa nas alaika ing atase sira. Wala ahabulan ora demeni sapa nas ka ing sira. Wala nadzurulan ora ningali sapa nas ilaika maring sira bi ainir ridho kelawan peningal ridho. Apa kok ngoten nggih id lawit tolaun? Krono lamono ningali sapa nas alama ing atase hakikate barang antakang utawi sira alaihi iku tetep ing atase ma lastakdzaru moko yektine milang-milang jijik sapa nas ka ing sira wanafaru lan mlayu sapa nas angka saking sira dadi sing mulyakno nang sampean dadekno sampean iku orang yang terhormat dadekno sampean iku uang sing anduweni jabatan dadekno sampean iku uang sing disenengi uang dadi lek dagangan ono di pasar podo demen nang sampean kabeh podo ambyuk blonjo nang pean kabeh podo ambyuk kulaan nang sampean kabeh sing dadekno koyok ngoten iku nggih meniku jamilu satrihi tutup-tutupe Gusti Allah sing apik. Laisatruhu al-jamilu alaika. Artine tutup-tutupe Gusti Allah sing bagus alaika ing atase sampean. Kok andai kata Gusti Allah enggak nutupi kelawan tutup-tutup sing apik? Sampean iku ndak slimuti nang Gusti Allah kelawan slimut sing mapan. Ma akbalu alaika. Niscaya orang-orang tidak akan menghadap datang sampean. Wala ahabbuka dan niscaya orang-orang itu tidak akan mencintai sampean. Wala nadzuru ilaika biainir ridho. Lan ora bakal ningali sampean kelawan peningal yang menunjukkan kepuasan. Menunjukkan kefanatikan. Menunjukkan keidealan. Pokoke wis ndelok sampean ku cuwocok dak ana maning wong ndik donya kejaba sampean. Lho oleh menungso iso punya pendapat bahwa sampean itu orang yang baik. Sampean iku wong yang bisa diberi pangkat. Sampean iku cek iso dadi wong sing kenek dipercaya saengga sampean didadekno niki. Dadekno kepala. Mbok dadi apa wis? Mbok dadi bupati. Mbo dadi wali kota, mbo presiden, mbo gubernur, iku kabeh sing dadekno tutup-tutupe Gusti Allah. Bukan ketangkasan kita, bukan kepiawaian kita, duduk kecerdasan kula ambek sampean, tapi tutup-tutupe Gusti Allah. Apa-apa ngeten, nggih. Id lawit tola'u alama anta alaihi lastakdzaruka wa nafaru angka. Krono menungso niku asline sing pundi mawon manusia itu pasti banyak kekurangannya. Nggih nuwun sewu. Sebaik-baik manusia pasti akan banyak kekurangannya. Sakniki ana wong alim. Alim nemen. Tapi lek ngomong nang wong, Masya Allah, wong koyok dianggap anak buai kabeh. Sakniki ana wong sugih. Loman nang uang. Tapi nggih ngoten. Nang koli-koli nilek ngongkon duding-duding ambek tangan kiwo. Sakniki wonten tiang. Khusuk. Sembayangi nang masjid bagus. Ajek. Berjamaah ajek. Posoni nggih ajek. Sekabeh kelakuane apik. Cuma de'e duwe keelekan yang mungkin tidak diketahui oleh orang lain. Kecuali awake dhewe tok sing weruh. Lho ande kata cacat sik koyo ngeten iki didodolno nang Gusti Allah nang masyarakat. Niscaya kula yakin ndak ana wong percaya nang wong niku, Pak. Tidak ada orang baik andai kata kecacatannya itu diketahui daripada orang lain. Diketahui wong liya, mboten kira ana. Mergane akeh-akehe tiyang niku ngaku nang wong, kapangane profesi kula niki kiai. Panjenengan mantep teng tiang sing jenenge Yazid Bustami. Napa kok mantep? Krono sampean ndak weruh kula. sampean tidak tahu seperti apa kebejatan saya. Sampean ndak ero ya apa rusake moral kula. Bagaimana hidup saya mulai dari kecil? Lha niku. Kok andai kata sampean tahu, mungkin agak berbalik atau mungkin jadi bagaimana? Niki sekedar contoh. Nah, kemantapan-kemantapan yang timbul dari hati manusia itu sebetulnya yang mewujudkan adalah Allah Subhanahu wa taala dengan lantaran Allah niku nutupi kesalahan menungso dengan tutup-tutup yang sangat baik sekali. Pun sampean golek pun menungso, sampean dolek guru sampean sing paling apik. Sampean delok, lek sampean ngarani mantep tapi takokno nang gurune dhewe. Orang yang panjenengan agung-agungkan bagaimana kehidupan beliau sehari-hari. Dia adalah lebih tahu dengan dirinya sendiri. Jarene Al-Qur'an. Balin nasu ala nafsihi basirah walau alqa ma'adzirah. Manusia itu lebih mengetahui ukurane dhewe. Oh, jarene wong apik, jarene wong ngeten-ngeten. Asline menungso niku Masya Allah, lebih tahu dengan kesalahannya sendiri. Luwih ngerti kesalahane kaya apa, sak pira ukurane apike menungso niku luwih weruh nang awake dhewe. Nah, bagaimana andai kata kesalahan yang ada pada diri manusia itu ditampakkan oleh Allah kepada orang lain, kula yakin orang lain enggak bakal mantep teng panjenengan. Merkane sampean lek nganggep salah wong liya, ojo terlalu nemen. Karena diri kita ini di samping punya kelebihan juga banyak di sana sini tentang kekurangan yang ada pada diri kita. Ngoten. Mboten wonten tiyang sempurna niku sing sempurna kecuali Gusti Kanjeng Nabi. Para nabi niku sempurna lek liyane niku masyaallah kurang sedaya, Pak. Niki intine duduk kok kula ngajari teng panjenengan suudzon nang wong liya. Terutama nang uang-uang sing wis ketok apik mboten. Ini hanya sekedar pedoman bagi diri kita yang dianggap orang baik oleh orang lain. Kita harap berhati-hati dan hanya jangan hanya semata-mata mengatakan bahwa keunggulan, kelebihan, keistimewaan yang kita miliki ini adalah karena perbuatan kita. Karena kehebatan kita. Andai kata tidak ada kehebatan kita, niscaya kita tidak akan memperoleh hal yang seperti ini. Bapak-bapak, ibu-ibu ingkang kula hormati, setelah kula kali panjenengan tahu bahwa yang menjadikan kita ini dihormati orang lain, kula kali panjenengan dimulyakno wong, kula kali panjenengan dicintai wong itu yang menjadikan adalah tutup-tutupi Gusti Allah sing mulya, maka bagaimana kepada siapa kita harus berterima kasih? Falhamdu mongko utawi puji. Kang bagus, puji ya bagus ya. Mongko utawi sekai puji ikula yang bali ora sayukjo. Opo ayakuna yento ono opo alhamdu. Ono iku illa liman angin kadwe wong, angin kadwe zat. Sataro kang nutupi sopoman ka ing siro. Tegese laisa. Niki jumlah niki mentafsiri atau mentaukiti kepada dawuh alhamduliman sataroka. Laisa tegese ora ono. Alhamdu opo sekai puji iku liman maring wong. Akroma kang mulia akan sopoman. Ka ing sira wa syakara lan nyukuri sapa man ka ing sira fala tahmat mongko aja muji sira illa man angin ing zat haitsu illa min haitsu ijra'il khairi angin saking ending gon min haitsu ijra'ul khairi angin saking ending gon utawi nglakokaken kebagusan iku maujud ngaten macane illa min haitsu ijra'ul khairi angin saking dinggon utawi nglakokaken kebagusan iku maujud ala yadaihi ing atase tangan loro niman la min haitsu innahu ora saking enggon sak temen niman al mukrimu iku wong kang mulyaaken wal mu'adzimu lan kang ngegukaken hakikatan ing dalem hakikate id laisa krono ora ana apa dalika mengkono-mengkono al madzkur min at takrimi wa ta'zim dipek nasdare mukarrim mukrim atau ikram dalika apa mengkono-mengkono al madzkur min al ikrami wal wa ta'zim illallahu angin Gusti Allah. Faman mongko utawi sapane wong akbala iku madep madep mulyaaken madep mensyukuri sapa annasu menungso alaihi ing atasiman wa akromu lan mulyaaken sapa nasu ing man faqat yagluto mongko teman-teman keliru sapa man ghalat fayadhu mongko ndeleh sapa man alhamda ing pamuji wa tsana alan ing pangalem fi ghairi maudiihi ing dalem liyane alhamdi wa tsana fayakunu mongko ana man ana iku minadz zalimina saking golongane pira-pira wong kang zalim. Dadi puji niku kula kali panjenengan kalau mau bersyukur bersyukurlah kepada zat sing nutupi kula sampean sedaya. Ojo bersyukur nang uang sing mulyakno sampean. Ojo bersyukur nang tiang yang mensyukuri pekerjaan sampean. Onten tiang muji-muji nang kebaikane sampean. Sampean matur nuwun nang wong niku ojo. Ken nggih durung mari omongan iki ojo didek. Jadi sampean niku ojo matur suwun nang wong niku. Sampean matur suwono nang azat sing nutupi kesalahane sampean. Artine fala tahmadhu illa min haitsu ijra'il khairi ala yadaihi. Sampean niku ojo ngalem nang uwong. Sing uwong niku muji nang sampean, sing uwong niku apik nang sampean krana dhewe berbuat baik jangan. Artinya bersyukurlah kepada Allah karena Allah menjadikan hati orang itu baik kepada sampean. Ngoten. Lek sampean niku nyukuri nang menungso niku krono menungso niku apik nang sampean. Awas, manusia itu tidak akan bisa baik selamanya. Sing iso ndadekno apik sak lawase niku namung Gusti Allah. Wong barangan ati lho, Pak. Wa masumial qalbu illa annahu yataqallabu mergane ati kula panjenengan niki diarani ati karena kemauannya itu berbolak-balik sakniki sabar meneh kereng sakniki loman meneh medhit wau jam 7 guyu jam 9:30 mulai merengut tok ya wis ngoten niku menungso mergane lek ketok uwong uang niku mesem kepethuk sampean. Sampean ojo matur suwun nang wong niku sakjane. Matur suwun nang Gusti Allah yang mana Allah telah mendorong hati orang itu untuk gelem mesem datang panjenengan. Inun sewu para pendengar sedaya ingkang kula hormati, hadirin wal hadirat, mustami'in wal mustami'at ingkang kula muliakan, bukanlah artinya kula niki mboten ngoleh sampean matur suwun dhateng tiang mboten. Monggo matur suwun dhateng tiang. Tapi ketika sampean matur suwun dhateng tiang, itu hanya zahirnya saja. Kalau hakikatnya sampean harus berterima kasih kepada Allah yang mana Allah telah menjadikan orang itu baik dhateng panjenengan. Maka nilai sampean kati ngekek-ngekek inang uang krono ada maunya niatono sodakoh nyel. Lek sampean pun sodakoh sampean dikek ngekek inang uang sampean arep-arep ganjaran itu ke Gusti Allah. Lek wis ganjaran ini ku sampean terima rupane engkau iso dadi Allah akan menjadikan hati orang-orang yang kita dekati akan cinta kepada kita semua. Ngeten. Dadi duduk murni teko atine dhewe wong niku cinta. Nggih nuwun sewu. Buktine kathah tiyang katene ngrabi wong. Katene njaluk anake wong kuatir ndak ditrimo, dijalukno barokah nang kiai. Alah ngoten nggih. Napa perlu ne kiai niku? Kiai niku cek njaluk nang Gusti Allah agar Allah menjadikan hati orang yang kita kehendaki itu cinta kepada kita, demen datang kulo panjenengan sedoyo. Niki perlu nih. Jadi kulo kali sampean nyang nang dukun, nyang nang kiai ku, karena kita ini punya anggapan bahwa kulo mbek sampean ini tidak mampu mendekatkan diri kepada Allah. Entah karena mungkin kita terlalu kotor, akhiri kulo kali panjenengan nyang nang ahli solihin, nyang nang wong sing ahli ngelakoni kelakuan bagus. Dek meriku kulo ambek sampean jaluk tulung supaya dijaluk nonang Gusti Allah agar orang yang kita kehendaki lek dijaluk untuk dirabi supaya nerimo. Lu ngoten lu maknane. Kita sadar hal ini karena kita tahu bahwa yang menjadikan cinta, yang menjadikan mau, menjadikan benci, ndadekno kagum, ndadekno fanatik, ndadekno ngefan, barang niku Gusti Allah. Bukan dari kita, bukan. Lek kula ambek sampean nyongko de'e, nyongko menungso itu yang betul-betul memuliakan dan mencintai kita, maka kita sangat keliru, keliru besar. Bahkan kula ambek panjenengan dianggap golongane tiang zalim. Wale ndak anak Zaid iku aku, ndak sukses. Wale ndak anak Zaid iku aku, saiki ngeblak wisan. Kok umpama ndak ditolong bapak iku ben aku diutangi. Dagangan kuntek. Ngomong ngoten iku aja diterus nonang ati. Lek panjenengan terus nonang ati, maka panjenengan akan berterima kasih kepada manusia. Lek jenenge wis matur nuwun nang menungso, niku jenenge padha karo ngekekno panggenane matur suwun pada lain tempatnya. Jajan disekek ndek ndukuri sajadah. Sajadah iku duduk kanggene jajan, kangge sembahyang, Cak. Lolongi rokok diseki ono di mejo, mboten diseki di asbak. Ini keliru. Di mana-mana perbuatan yang keliru, kula kali panjenengan iki jenenge zalim. Cuma zalim iku ono tingkatane dhewe-dhewe. Lek sampai zalim niku menjurus datang iktikad, maka kita namanya syirik. Kalau sudah namanya syirik, maka itu zalim yang paling besar. Koyok dene sing diaturaken dene Sayyidina Luqman Al-Hakim dateng yugane wonten ing ayat Al-Qur'an. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bunayya la tusyrik billah. Innasyirka ladzulmun 'adzim. Wahai anakku tercinta, sampean tak pesen ojo sampai musyrik nang Gusti Allah. Jangan sampai ada yang kamu jadikan Tuhan selain Allah. Lek sampean syirik, sampean menjadikan Tuhan selain Allah. Ingat, inna syirka la zulmun azim. Perbuatan syirik adalah kezaliman yang sangat besar. Napa? Krono nyembah iku mestine kudu dikekno nang Gusti Allah. Sampean menyembah hanya kepada Allah semata-mata. Loh, saiki sampean kok nyembah nang liyane Gusti Allah? Itu adalah penyalahgunaan yang sangat besar dosanya. Lek lintune niku mboten sepiro gedene, nggih. Mboten sepiro gedene. Waqat yaghluto, terkadang orang itu keliru. Fayaro mongko ningali sapa man li nafsihi kangge awak dhewe ne man wasfan ing sifat mahmudan kang den puji apa wasfan yastahiku kang haki sapa man bihi kelawan wasfan al ikrama ing den mulyaaken fayakunu mongko ana sapa man ana iku minal jahilina saking golongane wong kang padha bodho. Bi anfusihim kelawan piro-piro awak dewe ni man. Kelawan awak dewe ni jahilin. An-nazirina kang bodo ningali ila amalihim. Maring amali al-jahilin. Al-ghafilina kang bodo lali sopo al-jahilin. Amminnatillahi saking beparingi Allah. Alaihim ingatasi al-jahilin. Pun. Ada kesalahan yang lebih besar lagi bagi orang sing dilem wong, bagi orang yang sedang memegang jabatan sing menjadi perhatian orang. Mbok jabatan napa niku? Mbok jabatan kepala dinas, jabatan kepala daerah, jabatan kepala seksi, Mbo jabatan nopo, mbo jabatan... Wis pokok jabatan di dunia sing sekiranya dadi perhatian tiang. Niki lek kulo sampean punya anggapan bahwa orang lain menghormati kita ini bukan karena kita ditutupi kesalahannya oleh Allah, tetapi karena memang kita ini orang yang pantas untuk dihormati. Waduh, bahaya niku. Uwong lek wis enggak ada anggapan bahwa dia adalah manusia yang pantas untuk diberi penghargaan. Itu namanya orang yang sangat salah besar. Zolim. Lek pun jenengi zolim. Ada kata-kata lain, uwong sing ngoten niku jenengi sombong. Lek pun sombong, layad khulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin minal kibri. Ora bakal mlebu teng swarga lek onten tiang ndek jero niku onten sak bobote semut pudak saking sifat sombong, mboten mlebu swarga niku. Oh, aku krana mbantu perusahaan iki. Perusahaan iki dadi maju. Karena begitu kalau saya berhenti, saya harus mendapat tunjangan sak bobote. Pekerjaan saya harus dihormati. Wong sing muni ngoten niku lek cara kitab hikam iku jenenge wong sombong. Sebab napa? Sebab senaosa panjenengan niku mbantu perusahaan, mengabdi kepada negara, mengabdi teng masyarakat, deloane kaya apik. Ndik jroning ati niku lek menungso niku ndak lepas teko elek, Pak. Yo, lek karepe sampean katene gedhekno perusahaan. Ketoke ndik jroning ati, iya, sebelum saya melihat perusahaan ini besar, perut saya harus kenyang dulu. Itu ada ndik ati niku wonten-wonten niku. Lho lek wis ana elek kaya ngeten terus sampean ndak ngakoni. Ana ka elekan aku iki melok partai, perlu ning gedhekno partai, omongane gedhekno partai. Jerone ati wallahu a'lam. Sing luweh wero iku Gusti Allah lan sampean dhewe. Nah, kalau kenyataannya dalam hati kita ada niatan untuk membesarkan diri sendiri, cuma ketoke nang wong kaya gedhekno perusahaan, gedhekno negara, makmurno rakyat, makmurno masyarakat. Intine asline niku kangge awake dhewe. Terus awake niku nganggep awake kudu dihormati. Orang yang seperti itu adalah tergolong orang yang zalim. Karena apa? Karena dia koyok-koyok mboten ngerti nang awake. Sakniki kula takon, ndek endi ana wong ndak weruh nang awake dhewe? Sinten, Bun? Sebesar apapun orang itu, hakim, jaksa, pengadilan negeri, dia tahu sebetulnya lek awake dhewe niku keliru. Seorang hakim kejaksaan niku lak mutusaken wonten ndek ndukure meja. Lek ndek jerone ati yang lebih tahu dengan kebenarannya Allah dengan dia sendiri. Lah untung nang Gusti Allah ditutupi. Lho lek wong niku paham bahwa kesalahannya itu ditutupi oleh Allah, maka semestinya dia jangan menobatkan dirinya sebagai orang yang pantas untuk dihormati. Karena yang menjadikan dia orang yang terhormat adalah sebetulnya Allah dengan cara menutupi kesalahan kita agar tidak diketahui oleh orang lain. Kalau Allah enggak nutupi nang kesalahan kula sampean ombok-ombok entek. Ojo macam-macam saestu. Buyar-buyar. Makanya datang kitab hikam niki kula kali panjenengan niku diperintahkan untuk betul-betul mengenal siapa diri kita iku, Cak. Ngoten lho. Duduk kula niki ngritik sampean krana ndek jabatan terus akhir sombong mboten. Semua manusia hidup wonten di alam dunya mboten lepas teko sing jenenge kesalahan. Pasti ada kekurangan, tapi untuk menutupi kekurangan itu kita tidak mampu. Kalau Allah tidak menutupinya, karena kita ditutupi oleh Allah, nah, maka kita tidak pernah tersebar kejelekan kita kepada orang lain. Apik terus nang wong liya. Mbok lek diceritakno kae elekna dhewe, tapi nggih ndak ana critane wong niku katene ngelekna awake dhewe. Bunuh diri jenenge, Cak, nggih ya. Nggih. Lho lek wis kaya ngoten, berarti wong niku al-ghafilina an minnatillah. Maka berarti orang itu akan lupa dengan pemberian Allah. Wong iso oleh titel doktor, dianggap pinter, ndak weruh sing sak temene. Apa skripsi niku oleh tuku? Apa skripsi ini gawe dhewe? sehingga dia punya titel asale SPDI, mantun ngoten MPD, sarjana hukum, master hukum, terus mantun ngoten duwe titel doktor, duwe titel profesor. Itu yang lebih tahu dia mampu atau tidak adalah awake dhewe. Mbuh, skripsine tuku berarti titelnya ya tuku. Tapi masih pun titelnya tuku nang Gusti Allah ndak dikandakno nang wong. Niku jenenge Gusti Allah saken. Murni jarine wong sampean niku profesor, doktor, ndak ngerti lek skripsine oleh tuku, tapi Allah tetap saken wae. Maka dari itu kita hanya boleh bersyukur datang ngarsane Gusti Allah, bukan boleh tetapi wajib kita bersyukur datang Allah Subhanahu wa taala. Kanca-kanca sedaya, mbok bilih napa ingkang dalem aturake wonten ingkang mboten sekeca, niki dalem sampun usaha untuk memperbaiki napa ingkang kula aturaken. Kula nyuwun agungipun pangapunten datang panjenengan sedaya. Lek ana lebene berarti niku teko Gusti Allah Subhanahu wa taala, mandar muga dados ilmu ingkang manfaat. Mandar muka tatus ilmu engkang barokah, menjadikan hidup kita tenang, tentram, damai tanpa harus mencurigai orang lain, tapi kita hanya mencurigai nafsu kita sendiri. Tidak perlu mencari kambing hitam kesana dan kemari. Mohon maaf sekurang dan lebihnya. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wal afwa minkum, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.